cek darah. Apa hukum cek darah? Ada cek darah lengkap, ada cek darah biasa. Yang biasa itu kan cuma diambil sedikit saja, apakah dari ujung jari. Yang lengkap itu yang diambil satu botol besar ya, satu apa namanya botol dari urat nadi biasanya dikeluarkan. Iya. Untuk cek darah ini dia yang benarnya tidak membatalkan puasa karena hanya sedikit saja dan tidak ada makna di situ yang bertentangan dengan pembatal puasa.